Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني رحمكم الله. Kita telah mempelajari pada kitab siyam tentang makruhatis siyam, hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Pada malam hari ini insya Allah kita akan masuk pada bab yang keempat. Naam, yaitu tentang fil qada'i wassiyami al-mustahab wa ma yukrahu wa ma yuhramu minas siyam wa fihi masail. Pada bab keempat ini membahas tentang pembahasan al-qada', hukum qada', mengganti, dan tentang siam mustahab, siam yang hukumnya sunnah. Wama yukrohu wa yuhramu minas siam, dan hal-hal yang tidak disenangi atau diharamkan dan diharamkan barakallahu fikum di dalam ibadah siam. Wa fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, qada'us siyam. Qada'us siyam, tentang mengqada ibadah shaum. Qala idza afthara al-muslimu yawman min ramadhan bi ghairi udhrin wajib alaihi an yatuba ila Allah wa yastaghfiruh li'anna dhalika jurmun 'azimun wa munkarun kabirun wa yajib alaihi ma'at taubati wal istighfari al-qada'u biqadri ma aftara ba'da ramadhan wa wujubul qada' huna 'alal fawri 'alas sahih min aqwali ahli al-'ilm لأنه غير مرخص له في الفطر والأصل أن يؤديه أن يؤديه في وقته. Apabila seorang muslim membatalkan puasanya pada bulan Ramadan tanpa uzur, tidak ada uzur yang syar'i, tanpa alasan dia membatalkan ibadah shaumnya, maka diwajibkan bagi dia untuk bertaubat kepada Allah, wa yastaghfiruh. Nah, dikarenakan dia telah melakukan sebuah dosa yang besar, sebuah dosa yang besar. Dan kita juga sudah menyampaikan hadis yang padanya terdapat ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah siam Ramadan dengan sengaja tanpa uzur. Maka oleh karena itu wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah dan beristighfar, minta ampun atas dosa-dosanya. Karena yang demikian itu jurmun azimun, sebuah dosa yang besar. Wa munkarun kabirun, dan kemungkaran yang besar. Wa yajibu alaihima taubati wal istighfar al-qada' biqadri ma aftara ba'da ramadhan. Dan wajib atasnya untuk bertaubat dan beristighfar. Di samping bertaubat dan beristighfar, wajib baginya untuk mengqadanya sesuai dengan jumlah puasa yang dia batalkan pada bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Wajib dia menggantinya setelah bulan Ramadan sesuai dengan jumlah berapa hari yang dia tinggalkan. wa wujubul qada huna 'alal fauri 'alas sahih. Dan dalam hal ini disebutkan diwajibkan baginya untuk mengqada senam langsung setelah bulan Ramadan, menurut pendapat yang paling benar dari pendapat dari kalangan para ulama, alal faur, langsung wajib bagi dia untuk mengqadanya setelah bulan Ramadan langsung. Nah, ini menurut pendapat yang paling benar dari perkataan dari pendapat-pendapat para ulama, menunjukkan bahwa di sana ada khilaf di antara para ulama. Kenapa diharuskan baginya untuk langsung mengqadanya setelah bulan Ramadan? Li'annahu ghairu murakhasin lahu fil fitr. Dikarenakan pada dasarnya dia tidak mendapatkan rukhsah untuk berbuka. Tidak ada uzur yang syar'i. Sehingga oleh karena itu seketika harus setelah bulan Ramadan wajib baginya untuk menggantinya, di samping dia beristighfar dan bertaubat. Tentunya dia harus menjalankan syarat-syarat dari taubat tersebut. Kalau seandainya dia ingin taubatnya diterima oleh Allah, mulai dari ikhlas, mulai dari al-iqla', meninggalkan dosa, kemudian an-nadam, menyesali setiap perbuatannya, barakallahu fikum, dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya di hari-hari yang lain atau di hari berikutnya, di antara syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama. Maka di samping dia bertaubat, tentunya dengan dia menjalankan syarat-syaratnya dan beristighfar kepada Allah, maka wajib bagi dia untuk mengqadanya seketika setelah bulan Ramadan selesai. Karena pada dasarnya dia sebenarnya tidak ada uzur untuk berbuka pada bulan Ramadan tersebut. Wal aslu an yu'addiyahu fi waqtihi. Dan hukum asal dalam hal ini, dalam ibadah shaum Ramadan, hendaknya dia mengamalkannya sesuai pada waktunya. Pada waktunya, yaitu pada bulan Ramadan. Apa yang disebutkan di sini, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah? 6. Salah satu pendapat tentang hukum orang yang membatalkan puasanya tanpa uzur, apakah ada hak bagi dia untuk mengqadha setelah dia bertaubat atau tidak? Sama sekali tidak ada kesempatan untuk mengqadha. Apa yang disebutkan di dalam Alkitab, salah satu pendapat dari para ulama yaitu dia wajib untuk bertaubat dan beristighfar, dan wajib baginya untuk mengqadhanya di hari yang lain. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Tamamul Minnah, barakallahu fikum, yang mana beliau merajihkan adamul qadha, tidak ada qadha bagi orang yang berbuka puasa dengan sengaja tanpa udzur syar'i. Beliau mengatakan wadzahir atsani, yaitu yang paling benar, yang yang benar dalam hal ini adalah pendapat yang kedua, yaitu tidak ada qadha bagi orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Barakallahu fikum. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di sini Al-Imam Al-Albani menukilkan perkataan Syekhul Islam di dalam Al-Ikhtiyarat, la yaqdi muta'ammidun bila udrin sawman wala salatan wala tasihhu minhu. Tidak seorang yang sengaja menyengaja untuk meninggalkan sebuah ibadah atau membatalkan sebuah puasa, nam tanpa udzur, maka dia tidak bisa mengqadanya, baik itu berupa puasa Begitu pula berupa salat wala tasihhu minhu. Dan andai kata dia mengqadanya di waktu yang lain, maka tidak sah amalan yang dia perbuat. Barakallahu fikum. Nah, sehingga di sini pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani dan juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, pendapat yang sangat tegas. Tidak ada qadha bagi orang yang meninggalkan ibadah puasa dengan sengaja. Nah, tidak ada kesempatan untuk menggantinya di hari-hari yang lain, baik itu berupa sholat ataupun berupa puasa. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, falyantabih, hendaknya setiap jiwa harus berhati-hati, jangan sampai dia meremehkan ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di sini dalam hal ini tidak ada kesempatan kedua untuk mengulang ibadah tersebut. Nah, lalu apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus bertaubat kepada Allah, istighfar, dan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik, menjalankan syarat-syarat taubat, dan menggantinya dengan amalan-amalan kebajikan, yang mana dengan amalan-amalan kebajikan tersebut insyaallah akan menghapuskan dosa-dosanya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan atau menghilangkan as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan jelek. Barakallahu fikum. Nah, sehingga oleh karena itu di sini ada dua pendapat. Nah, pendapat yang dirojihkan oleh Imam Al-Albani rahimullah, dan ini adalah pilihan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah, tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Barakallahu fikum. Dan Al-Imam Al-Albani mengatakan wa huwa madhhab Ibnu Hazm. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Hazm. Wa rawahu an Abi Bakr As-Siddiq wa Umar Ibnu Khattab wa Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Mas'ud wa Abi Hurairah. Faraji'. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ini adalah madhhabnya Ibnu Hazm, yang mana beliau meriwayatkannya dari Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Hazm meriwayatkan pendapat ini dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. 6. Amma idza aftara bi'udhrin. Adapun kalau seandainya dia membatalkan puasa karena ada uzur, kahaidin au nifasin au maradin au safarin au ghairi dhalika minal a'dharil mubihati lil fitri, fa innahu yajibu alaihi alqadha. Adapun apabila dia berbuka dengan adanya uzur, dia membatalkan puasanya karena ada uzur, seperti haid, nifas, sakit atau safar, atau alasan-alasan yang lain, uzur-uzur yang lain yang diperbolehkan bagi seseorang dengan uzur tersebut untuk berbuka, maka diwajibkan baginya untuk mengqadanya di hari-hari yang lain. Di hari-hari yang lain. Naam. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang di antara kalian yang sakit atau safar, maka hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lain. Nah, di dalam surat Al-Baqarah. Begitu pula ketika 6 Begitu pula ketika Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya tentang hukum bagi wanita yang haid atau nifas, 6 apakah dia juga mengqadha salat dan siam, maka beliau mengatakan, 6 kunna nu'maru bi qadha'is siyam wa la nu'maru bi qada'is shalah au kama qalat radhiyallahu anha. Naam. Kita diperintahkan untuk mengqadha as-siyam dan tidak diperintahkan untuk mengqadha as-shalah. Naam. Ghaira annahu la yajibu 'alal fawr. Ghaira annahu la yajibu 'alal fawri bal 'alat tarakhi ila ramadhanil akhir. Hanya saja tidak diharuskan langsung setelah berakhirnya bulan Ramadan. Langsung alal fawr. Setelah berakhirnya bulan Ramadan masuk bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, 6 kemudian pada tanggal 2 Syawal diwajibkan bagi dia untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan. Tidak, tidak seperti itu. Tidak diharuskan langsung. 6 untuk diganti ketika selesai bulan Ramadan. Bal 'ala tarahi ila ramadhanil akhir. Bahkan dalam hal ini waktunya adalah sampai Ramadan berikutnya, yaitu terakhir adalah bulan Sya'ban. Nah, batas waktu baginya untuk mengqadha as-siyam yang dia tinggalkan adalah 6 sampai bulan Sya'ban, sampai bulan Ramadan berikutnya. Itu batas akhirnya. Sehingga oleh karena itu apabila dia naam tidak bisa, tidak mengqadha sampai bulan Ramadan berikutnya, sementara dia tidak memiliki uzur dalam hal ini, maka dia berdosa. Maka dia berdosa karena diharuskan untuk mengqadhanya sampai bulan Ramadan. Lakin yundab lahu wa yustahabbu at-ta'jilu bil qadha. Akan tetapi disunnahkan dan disenangi darinya agar dia untuk menyegerakan al-qadha, menyegerakan al-qadha, qadha us-siyam, li'anna fihi isra'an fi ibra'iz dhimmah. Karena dalam hal ini termasuk di dalam hal menyegerakan untuk melunasi tanggungan, untuk melepaskan diri dari tanggungan yang ada. Melunasi tanggungan atau menyegerakan diri agar terbebas dari tanggungan yang ada, hal ini dicintai dan disukai. Begitu pula di dalam qadha us-siyam. Qadha us-siyam, as-siyam yang dia tinggalkan dengan uzur merupakan hutang yang harus dia lunasi. Nah, maka diutamakan dalam hal ini adalah menyegerakannya ketika dia sanggup dan mampu. Bukan sesuatu yang harus dan wajib, karena waktu yang diperbolehkan sampai pada bulan Ramadan berikutnya, sehingga oleh karena itu terakhirnya adalah bulan Sya'ban. Nah, akan tetapi kalau dia melakukannya sesegera mungkin, maka hal ini lebih utama, afdallahu. Alasannya apa? Ibra'un, isra'un fi ibra'iz zimmah, bersegera untuk menghilangkan tanggungan atau melepaskan diri dari tanggungan yang telah ada. Waliannahu ahwatu lil abdi. Dan yang seperti ini lebih naam kepada kehati-hatian bagi seorang hamba. Yang seperti ini lebih dari lebih kepada kehati-hatian, sikap dari kehati-hatian dari seorang hamba. Faqat yutra'u lahu ma yamna'uhu minas siyam ka maradin wa nahwihi. Dan bisa jadi dia mendapati hal-hal yang melarang, yang menghalanginya untuk melakukan ibadah siyam, baik itu berupa sakit ataupun yang lainnya. Nah, ataupun yang lainnya. Fa in akhara hatta Ramadan ats-tsani wa kana lahu udhrun fi ta'khirihi ka in istamarra udhruhu fa 'alaihi al-qada ba'da Ramadan ats-tsani. Dan barang siapa apabila dia mengakhirkannya sampai Ramadan berikutnya. Apabila dia mengakhirkannya sampai Ramadan berikutnya. Naam. Wa kana lahu udhrun fi ta'khirihi, dan dia memiliki alasan atau udhur syar'i ketika dia mengakhirkan qada tersebut, ka'anistamarra uzruhu, seperti seseorang yang uzurnya terus tidak terputus. Seperti orang yang memiliki uzur yang tidak terputus, sakitnya berkelanjutan sehingga tidak ada kesempatan untuk mengqadha ibadah siam yang dia tinggalkan. Fa'alaihi, lalu apa yang harus dia lakukan? Fa'alaihi al-qadha ba'da ramadhani tsani, maka diwajibkan baginya untuk mengqadhanya setelah Ramadan berikutnya. Kalau dia memiliki uzur dalam hal ini, maka diperbolehkan baginya untuk mengqadhanya setelah bulan Ramadan berikutnya. Amma idza in akhara ila ramadhani tsani bi ghairi udhrin fa alayhi mal qada it'amu miskina an kulli yawmin. Adapun apabila dia mengakhirkan qada tersebut sampai Ramadan berikutnya, sampai Ramadan yang kedua, dari Ramadan sampai Ramadan ke berikutnya dia belum mengganti siam yang dia tinggalkan, dan dia tidak memiliki uzur dalam hal ini, dia memiliki kesempatan, waktu, dan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Fa'alaihi mal qada, maka diharuskan bagi dia di samping untuk mengqada ibadah tersebut, diharuskan baginya untuk memberi makan kepada miskin, orang-orang miskin, an kulli yaumin, satu orang miskin sebagai ganti dari satu ibadah puasa yang dia akhirkan qadanya sampai Ramadan yang kedua. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita baca selanjutnya. Wala yusratu wala yustaratu fil qada' at-tatabbu' bal yasihu mutatabi'an wa mutafarriqan liqaulihi ta'ala. Dan tidak disyaratkan di dalam qada itu at-tatabu'. Harus berurutan. Misalnya dia berbuka pada bulan Ramadan selama lima hari. Apakah diharuskan baginya untuk mengqadanya secara lima hari berurutan, atau boleh satu-satu? Minggu ini satu, minggu berikutnya satu lagi, minggu berikutnya satu lagi, sampai terlunasi lima hari puasa yang dia tinggalkan. Atau harus berurutan? Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat misalnya. 6. Maka di sini dikatakan tidak diharuskan di dalam qada berurutan. Boleh dia melakukannya baik secara berurutan atau terpisah-pisah. Seminggu satu hari atau sebulan dua hari misalnya. Liqaulihi ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, maka hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lain. Falam yastarid subhanahu fi hadhil ayyami tatabu' walau kana syartan labayyanahu subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyaratkan di dalam ayat yang baru saja kita baca pada hari-hari tersebut untuk tatabu', berurutan. Tidak diharuskan untuk berurutan. Allah tidak mensyaratkannya di dalam ayat tersebut. Andai kata mengqada diharuskan secara berurutan, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjelaskannya di dalam ayat tersebut. Namun kenyataannya bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskannya. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, tidak mengapa bagi dia untuk mengqada baik secara tatabu' berurutan, au mutafarriqan, ataupun dengan cara terpisah-pisah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pada bab yang pembahasan yang pertama ini, qada usiyam, padanya terdapat beberapa pembahasan. Di antaranya sudah kita sebutkan tadi tentang orang yang berbuka dengan sengaja, apakah ada kesempatan untuk mengqadanya? Maka menurut pendapat yang dirajihkan oleh Imam Al-Albani, yang mana beliau menukilkan juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Hazm, yang mana Ibnu Hazm meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Nah, bahwa tidak ada kesempatan untuk mengqadanya di hari-hari yang lain. Sehingga oleh karena itu, ini adalah pendapat yang sangat tegas dan sangat keras, barakallahu fikum, yang mana tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan ibadah siam kalau seandainya dia tidak memiliki udzur yang syar'i. Dan tentunya dalam hal ini ada pendapat yang lain. Kemudian di dalam pembahasan ini juga terdapat pembahasan kapan seseorang itu diharuskan untuk mengqadha siamnya. Tentang ayat fa'iddatun min ayyamin ukhra, hendaknya dia menggantinya di hari-hari yang lain. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya, kitab tafsir, nah, beliau mengatakan hal yajibu mutatabian au yajuzu fihi at-tafriq fihi qaulani. Apakah diharuskan untuk berurutan di dalam mengqadha siam atau diperbolehkan untuk naam menggantinya secara terpisah, seminggu sehari, naam kemudian dilanjutkan tiga minggu berikutnya sampai pada batas akhir yang telah ditetapkan di dalam syariat ini, yaitu sampai pada bulan Ramadan atau bulan Sya'ban berikutnya. Barakallahu fikum. Dalam hal ini ada dua pendapat, kata Ibnu Katsir. Ahaduhuma annahu yajibu tatabu' li'annal qadha' yahkil ada. Pendapat yang pertama mengatakan harus untuk berurutan. Misalnya 5 hari yang dia tinggalkan, maka wajib dia menggantinya 6 secara 5 hari secara berurutan, seperti dari hari Senin sampai hari Jumat, tidak boleh putus. Kenapa demikian? Li'annal qadha yahki al-ada. Dikarenakan yang namanya qadha, mengganti, sesuai dengan ketika seseorang diwajibkan untuk mengamalkan ibadah tersebut. Ibadah siam Ramadan dilaksanakan secara berurutan, tidak terputus. Tidak ada satu hari, dua hari dalam satu bulan tersebut seseorang diperbolehkan untuk memutus ibadah siam tersebut dengan berbuka, kecuali dengan udzur. Maka oleh karena itu, yang namanya qadha harus sesuai dengan al-ada, waktu atau ketika seseorang mengamalkan, yang diharuskan untuk mengamalkan ibadah siam tersebut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, la yajibu tatabu' bal insya'a taba'a. Pendapat yang kedua, tidak diharuskan untuk tatabu', berurutan. Bahkan kalau seandainya dia berkehendak, dia boleh melakukannya secara berurutan atau tidak. Wa hadza qawlu jumhuris salaf wal khalaf. Dan ini adalah pendapatnya mayoritas salaf dan khalaf, ulama-ulama zaman dahulu dan sampai sekarang. Wa alaihi sabatat al-dalail li anna at-tatabu' innama wajaba fi syahri li darurati adaihi fi syahr. Nah, ini adalah pendapatnya mayoritas para ulama, yang mana padanya terdapat dalil-dalil. Tatabu' itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadan saja. Adapun di luarnya, maka tidak ada, tidak diwajibkan. Fa'amma ba'da inqidha'i Ramadan falmuradu siyamu ayyami iddah ma'aftara. Wa lihadha qala Allah Ta'ala fa'iddatu min ayyamin ukhra. Adapun setelah bulan Ramadan, maka yang dimaksud dengan siyamu ayyamin id, maksud dengan ayat fa'idatu min ayyamin ukhor adalah menggantinya di hari-hari yang lain sesuai dengan jumlah puasa yang dia tinggalkan, dan tidak diharuskan dalam hal ini untuk tatabu'. Naam, barakallahu fikum. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan la ba'sa an yufarriqa liqaulillahi ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tidak mengapa baginya untuk memisah-misah di dalam mengqadanya. Dan beliau berdalilkan dengan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Naam. Ini tafsir dari Abdullah bin Abbas. Naam, bahwa makna dari fa'iddatun min ayyamin ukhra, seseorang boleh untuk mengganti qada usiyam di hari-hari yang terpisah dan tidak diharuskan untuk tatabu'. Barakallahu fikum. Naam, diriwayatkan juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang qada Ramadan, yutabi' bainahu. Beliau mengatakan dianjurkan untuk dilakukan secara berurutan. Begitu pula diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala yuwatirhu insya'a. Naam. Boleh baginya untuk melakukannya terpisah-pisah kalau seandainya dia menghendaki. Kemudian berkata Syekhul Islam Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Irwa, wa khulasatul qaul annahu la yasihu fit tafriq wa la yasihu fil mutaba'ah haditsun marfu'. Khulasatul qaul, kesimpulannya tidak ada hadits yang sahih satu pun, baik tentang terkait dengan mengqada ibadah siam antara at-tafriq dan al-mutaba'ah, memisah-misah atau dengan cara secara berurutan, tidak ada hadits yang marfu' yang sahih dalam hal ini, kata Imam Al-Albani rahimahullah. Yang ada hanyalah hadits mauquf sebagaimana yang kita sebutkan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadits yang marfu' sampai kepada Nabi atau langsung dari perbuatan atau perkataan dari Nabi, tidak ada hadits yang sahih dalam hal ini yang marfu' sampai kepada Nabi. 6. Wal aqrab jawazul amrayni kama fi qauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu al mutaqaddim yuwatirhu insya'a. Pendapat yang paling benar dalam hal ini adalah diperbolehkan antara keduanya, sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Hurairah. Kalau dia menghendaki untuk dipisah tidak mengapa, begitu pula kalau seandainya dia melakukannya secara tatabu'. Nah, maka oleh karena itu Al-Imam Al-Albani rahimahullah berpendapat bahwa boleh untuk diamalkan, barakallahu fikum, antara keduanya, baik dengan cara tatabu' ataupun dengan cara mutafarrik. Naam. Kemudian di dalam barakallahu fikum, di dalam pembahasan yang pertama pada bab yang keempat ini juga ada beberapa hal yaitu tentang batasan yang diperbolehkan bagi seseorang untuk sampai kapan dia diharuskan batasannya untuk mengqadha ibadah siam. 6. Maka dikatakan di sini diharuskan baginya untuk mengqadhanya sampai Ramadan berikutnya, yaitu batas akhirnya sampai bulan Syakban. Jadi selama satu tahun atau selama 11 bulan dari bulan Syawal sampai bulan Syakban. 6. Nah. dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Ini batasan akhir sampai ini batasan yang diperbolehkan bagi seseorang untuk mengqadha siam, kecuali kalau seandainya ada uzur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari dari Abi Salamah, qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu alayya siyam min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Saya memiliki tanggungan ibadah puasa dari bulan Ramadan dan saya tidak sanggup untuk mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban. Berkata Yahya, salah seorang rawi, nam, beliau menjelaskan tentang uzur atau alasan dari Aisyah radhiyallahu anha yang hanya bisa mengqadanya sampai bulan Sya'ban. Asyughlu minan nabi sallallahu alaihi wasallam au bin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan adanya syughul, kesibukan dari nabi atau bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sibuk di dalam mengurusi kebutuhan nabi, melayani nabi, sampai-sampai beliau hanya bisa mengqadha ibadah siam Ramadan sampai pada beliau melakukannya pada bulan Sya'ban. Itulah batas akhir dari seseorang diperbolehkan untuk mengqadha siam Ramadan. Kemudian tadi disebutkan di dalam kitab bahwa apabila seseorang berkelanjutan uzurnya sampai bulan Sya'ban sehingga dia tidak bisa mengqadha ibadah siam Ramadan sampai Ramadan berikutnya, dia juga belum mengqadhanya, maka diharuskan baginya untuk mengqadhanya setelah Ramadan kedua tersebut. Kalau seandainya dia memiliki uzur, seperti apabila uzurnya berkelanjutan, sakitnya enggak sembuh-sembuh misalnya. Barakallahu fikum. Tapi kalau seandainya dia tidak memiliki uzur, dia memiliki waktu, kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk mengqadha siam Ramadan, akan tetapi tidak dia lakukan sampai masuk pada bulan Ramadan berikutnya. 6. Disebutkan di dalam kitab bahwa wajib baginya mengqadha puasa yang dia tinggalkan tersebut, di samping itu plus tambahan. 6. Sanksi dia adalah menggantinya, memberi makan kepada satu orang miskin dari satu hari yang dia tinggalkan. Apabila 5 hari puasa yang belum dia qadha, maka dia memberi makan kepada 5 orang miskin, di samping dia juga mengqadha. Nah, ada tambahan sanksi dalam hal ini. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan di dalam kitab. Kenapa diharuskan untuk ditambahi dengan memberi makan kepada orang miskin? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, para ulama mengharuskan demikian dalam rangka jabran lima akhalla bihi min tafwitil waqtil al-muhaddad fayut'im ma kulli yawmin yakdihi miskinan, sebagai ganti dari kewajiban, keharusan yang dia tinggalkan, yang mana dia menyia-nyiakan waktu yang sudah ditentukan batasnya. Nah, sampai masuk pada Ramadan kedua, sampai dia masuk pada Ramadan berikutnya, maka oleh karena itu dia memberi makan kepada satu orang miskin dari satu ibadah puasa yang belum dia qadha. 6. Dalam hal ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', wa qad ruwiya fi hadza haditsun marfu' 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini telah diriwayatkan hadits yang marfu' dari nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ma amara bil it'am al qadha fi man akhara ila ma ba'da ramadan, yang mana beliau memerintahkan untuk memberi makan disertai dengan qadha bagi orang yang mengakhirkan qadha sampai masuk pada Ramadan berikutnya. Beliau memerintahkan untuk di samping mengqadha hari-hari tersebut, dia juga diharuskan untuk menggantinya sebagai kafarah darinya. Dia diharuskan untuk memberi makan kepada satu orang miskin dari satu hari puasa yang belum dia qadha. Nah, berarti kalau 6 hari yang belum dia qadha, maka dia memberi makan kepada 6 orang miskin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan juga Al-Imam Al-Baihaqi, akan tetapi hadis ini didhaifkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Al-Imam Al-Baihaqi. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Nam Ibnu Utsaimin, lakinnahu haditsun dhaifun jiddan la taqumu bihi hujjah. Akan tetapi Naam, hadis ini adalah hadis yang dhaif sekali, hadis yang dhaif sekali yang tidak bisa dijadikan hujjah, yang tidak bisa dijadikan hujjah. Waruya aidan an Ibnu Abbas wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum annahu yulzimuhu al-it'am, dan diriwayatkan juga hal ini dari Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah. Mauquf terhadap mereka berdua, tidak sampai marfu' kepada Nabi, akan tetapi mauquf kepada Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Naam, yang mana di samping dia, dua orang sahabat ini mengharuskan bagi orang yang meninggalkan qadha sampai pada bulan Ramadan berikutnya, naam, diharuskan untuk mengqadanya setelah bulan Ramadan yang kedua tersebut. Di samping itu juga dia diharuskan untuk memberi makan kepada orang miskin. Naam. Wa ma dzukira anhuma, kata Syekh Ibnu Utsaimin, apa yang diriwayatkan dari mereka berdua, Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah, mahmulun ala anna dzalika min babit tasydid alaihi. Dipahami bahwa sanksi yang mereka keluarkan bagi orang yang meninggalkan qadha sampai Ramadan berikutnya adalah dalam rangka untuk at-tasydid, memberikan efek jera terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang bermudah-mudahan di dalam mengqadha sampai dia tidak melakukannya sampai pada bulan Ramadan berikutnya, hanya sebatas untuk memberikan efek jera. Li'alla ya'uda limitli hadzal fi'l, agar dia tidak mengulangi lagi perbuatan ini. Fayakunu hukman istihadian, sehingga oleh karena itu apa yang diperbuat oleh Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas ini adalah merupakan hukum istihad dari mereka berdua. Lakin zahirul Quran yadullu ala annahu la yulzimuhu al-it'amal qada, akan tetapi zahirul Quran tidak menunjukkan demikian, diharuskan juga untuk memberi makan di samping al-qadha. Barakallahu fikum. Li'anna Allah lam yujib illa iddatan min ayyamin ukhur, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharuskan kecuali hanya menggantinya di hari-hari yang lain. Walam yujib akthar min zalik, dan Allah tidak mengharuskan lebih dari itu. Wa qawlus sahabi hujjatun ma lam yukhalifin nas, ucapan sahabat itu hujjah, bisa dijadikan dalil selama tidak menyelisih nas di atasnya, baik itu dari kalamullah ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huna khalafa dhahiran nassi fala yu'taddu bihi, dan dalam hal ini perkataan sahabi tersebut menyelisih nas Al-Qur'an sehingga tidak dianggap. Wa alaihi fala nulzim ibadallah bima lam yulzimhum humullahu bih, maka oleh karena itu kita tidak mengharuskan hal-hal tertentu kepada hamba-hamba Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mengharuskan sesuatu sementara Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskannya? Ini maksud dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ila huna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.